nyala temaram, serba-serba mengurung biru. Desa-desa nafas yang panas, bau-bau ketengah menyatu. Lampu-lampu menyala temaram, serba-serba mengurung biru. Desa-desa nafas yang panas, bau-bau ketengah menyatu. Cembu-cembuan darah rayuan, sela-sela petak-petak ungu. Umpat-umpat pecampur cacian, wajah-wajah sesal memburu. Cembu-cembuan darah rayuan, sela-sela petak-petak ungu. Umpat-umpat pecampur cacian, wajah-wajah sesal memburu. Desa-desa nafas yang panas, baur-baur keringat menyatu. Lampu-lampu menyala temaram, sela-sela lorong-lorong biru. Desa-desa nafas yang panas, baur-baur keringat menyatu. Tangan menggenggam.